ولا غالب يغلب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian-kajian tafsir Syahrawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang amat sangat kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan bersama-sama dengan teman-teman dari Forum Silaturahmi Safir Al-Azhar. Pada kesempatan ini kita akan membahas Surah Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Para mustami'un al-kiram, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan pembicaraan kepada kakek daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan umat Islam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah daripada Bani Israel, kedengkian, ulah dan tindak tanduk mereka yang merusak di muka bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kakek mereka atau moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul di dalam benak kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala mencoba Nabi Ibrahim? Bukankah cobaan itu sesuatu yang negatif? Maka Imam Syahrawi mengatakan cobaan itu tidak selalu negatif. Ada juga cobaan yang positif apabila dijadikan cobaan itu sebagai motivasi bagi orang yang dicoba untuk mendorong dirinya. Jadi cobaan bisa bermakna positif dan bisa juga bermakna negatif. Negatif apabila orangnya apatis menghadapi cobaan itu sehingga dia sudah kalah sebelum berperang, sudah mundur sebelum ia mencoba. Nah, di dalam hal ini Nabi Ibrahim menjadikan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai motivasi sehingga cobaan itu menjadi positif bagi dirinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah yang mengatakan fa'atammahun. Kemudian Ibrahim menunaikan cobaan itu. Di dalam tafsir Syahrawi disebutkan bahwa yang disebut dengan kalimat di sini apa-apa saja dijelaskan di dalam surah Taubah ayat 112, di mana disebutkan bahwa cobaan itu berupa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk bertaubat, untuk meningkatkan ibadahnya, untuk senantiasa memuji Allah, untuk menuntut ilmu, mengembara di muka bumi ini untuk mencari ilmu, dan senantiasa rukuk dan sujud, menegakkan salat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan yang terakhir agar senantiasa memperhatikan hududullah, hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala batasannya. Semuanya ini kemudian dipenuhi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan akhirnya suatu kenikmatan, suatu gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, di mana beliau diangkat menjadi imam. Ayuhal mustami'un al-kiram, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang dari keturunannya itulah lahir para anbiya dan sayyidul mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi ya. Iya. Dan tentunya keimaman di sini menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah daripada para nabi dan rasul, dan khususnya kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini adalah seorang bapak yang sangat baik, dan kita kalau membaca sejarahnya betapa Nabi Ibrahim itu sangat mendambakan kehadiran anak sekalipun usianya sudah lanjut ketika itu. Dan di dalam ayat ini kita melihat bagaimana sikap kebapaan seorang Nabi Ibrahim, sehingga ia bermohon kepada Allah agar dari keturunannya pun diberikan kemuliaan imamah itu tadi. Tapi Allah mengatakan bahwa yang mendapatkan kemuliaan itu hanya dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan bukan dari orang-orang yang zalim. Sebab dari keturunan Nabi Ibrahim inilah nanti lahir orang-orang Yahudi, di mana mereka itu sebahagian adalah perusak di muka bumi ini dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keturunannya pula banyak para nabi dan rasul. Mungkin ini pengantar kita dalam diskusi pada kesempatan ini. Ya, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Pada pagi yang berbahagia ini saya ingin mencoba menggarisbawahi tentang firman Allah di akhir ayat 124 ini. Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah berkata, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Janji apa ini maksud di sini? Kalau kita lihat di atas, maka kita akan menemukan kepemimpinan itu tidak akan diberikan kepada orang yang zalim. Artinya, orang yang zalim itu tidak layak menjadi pemimpin. Kenapa yang zalim itu tidak layak menjadi pemimpin? Ini merupakan undang-undang yang sifatnya universal. Karena apabila orang zalim menjadi pemimpin, rusaklah yang dipimpinnya itu tadi. Banyak kezaliman dalam kepemimpinan. Sebagai contoh, orang yang menzalimi waktu dengan menunda-nunda waktu, terlambat, itu tidak layak menjadi pemimpin. Bagaimana kalau pemimpinnya terlambat? Pesertanya mungkin lebih terlambat lagi. Nah, ini suatu hal yang menarik di Indonesia ini. Kalau pemimpin terus terlambat, biar dikatakan dia pemimpin. Itu sebenarnya salah. Pemimpin itu suri tauladan yang baik. Kalau dijanjikan jam 7, dia kalau bisa datang jam 6.45 menit. Sebagai seorang pemimpin yang tidak mau menzalimi waktunya. Kemudian, seorang pemimpin tidak layak menzalimi karyawan. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia ini sekarang, lagi demonstrasi di sana sini para buruh mendemon. Kenapa? Karena karyawan tidak digaji contohnya. Ini termasuk dalam bentuk menzalimi. Bagaimana seorang karyawan akan mau diperintahkan kalau misalnya seorang pemimpin telah menganiayanya? Nah, juga kita menemukan pemimpin menzalimi perusahaannya dengan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan target dan harapan. Ini juga merupakan suatu musibah. Maka benarlah firman Allah, orang yang zalim tidak layak menjadi pemimpin. Karena yang timbul dari kepemimpinannya adalah kerusakan, kerusakan, dan kerusakan. Nah, contoh konkret apa yang terjadi di pelayanan publik di Indonesia, bukti bahwa kepemimpinan yang zalim merusak tatanan sosial secara menyeluruh. Sebagai orang yang dizalimi, juga menarik suatu kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, menyadarkan kita untuk tidak perlu su'uzon, berburuk sangka. Wah, ini pemimpinnya zalim ini, pasti kekayaannya ini hasil dari korupsi. Tidak harus demikian. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, itu serahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak manusia sakit bukan karena dia mendapat nikmat, karena orang lain mendapat nikmat timbul penyakit itu. Ya Allah, kenapa dia kok beri nikmat? Pasti ini hasil korupsi, su'uzon. Maka walaupun kita dizalimi atau apa, tetap tidak perlu suuzon. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melihat segala hal. Kemudian di sisi lain, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika seseorang itu dizalimi, sebenarnya dia sangat berbahagia. Udah dizalimi kok berbahagia lagi? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika seseorang anak dizalimi oleh kakaknya atau abangnya, maka ayah sebagai pemilik rumah tangga itu yang mengayomi semuanya akan membela adik yang dizalimi oleh abangnya. Begitu juga kita manusia yang dizalimi oleh manusia, maka sebenarnya cukuplah kasih sayang Allah yang turun berlimpah ruah kepada kita sebagai wujud dari sayangnya Allah kepada orang yang terzalimi. Jadi sebenarnya orang yang terzalimi tidak harus membalas kezaliman sehingga akan timbul kezaliman di atas kezaliman. Ayat ini sebenarnya juga kalau ditinjau dari pemahaman yang lebih luas, kepemimpinan yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya adalah kepemimpinan dalam bentuk keagamaan. Nah, jadi doa kita selalu waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Di sini Allah mengatakan kalau mau menjadi pemimpin bagi para muttaqin, bagi para ustadz atau kiai, jangan menzalimi. Nah, contohnya bagaimana? Ada terkadang mungkin selip khutbah Jumat tidak datang ustadznya. Nah, itu kenapa itu? Itu termasuk bentuk kezaliman. Bagaimana sholat mau dilaksanakan, ustadz tidak datang. Nah, itu kan bentuk kezaliman yang sangat dahsyat. Tetapi bukan berarti pengurus masjid pun tidak salah. Ada juga kesalahan pengurus masjid yang menzalimi ustadz ini. Dalam rangka maulid nabi ini, masa ustadz disuruh ceramah jam 12 malam. Nah, itu bentuk dari kezaliman pengurus masjid terhadap ustadz. Kata sambutan dari ketua desa, pamong praja, camat, nah, terus baca qori, perlombaan, jam 12 malam sudah ngantuk, ustadznya suruh ceramah. Ini bentuk kezaliman. Maka dalam segala hal, pemimpin yang zalim membahayakan yang terzalimi, dan Allah tidak akan memberi kepemimpinan kepada mereka. Inilah mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, sangat menarik tadi pembahasan yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz Zainal Arifin tadi, bahwa kezaliman ini memang selalu melanda umat manusia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu itu ketika dia dizalimi atau ketika dia zalim. Para sahabat tidak heran kalau menolong saudaranya ketika dizalimi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nansuruhu wa huwa zalim? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami menolongnya sedangkan dia adalah zalim? Maka Rasulullah mengatakan, ingatkan dia akan kesalahannya. Nah, jadi dalam kesempatan ini pun kita ingin saling memberikan, saling mengingatkan, saling bertausiah di antara kita agar senantiasalah kita kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh risalah yang telah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manhaj, adalah sebaik-baik jalan untuk mengarungi gelombang kehidupan ini. Agar kita tidak merana di dunia ini, maka jadikanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kehidupan. Moga-moga kita akan menjadi orang yang diselamatkan Allah di dunia ini dan tentunya kelak di akhirat. Para pendengar RRI yang berbahagia, dapat kita simpulkan dari ayat 124 ini bahwa Nabi Ibrahim adalah kakek daripada Sayyidul Anbiya, daripada para nabi yang lahir setelah beliau. Yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim telah memberikan contoh yang terbaik kepada kita, bahwa ketika Allah memerintahkan ia, mengujinya dengan perintah dan larangan, maka Nabi Ibrahim menjadikan perintah dan larangan itu sebagai motivasi sehingga ia mampu melaksanakan perintah Allah itu dengan sempurna dan tidak menjadikannya sebagai hambatan. Mudah-mudahan dari kajian-kajian ini kita dapat menggali kejernihan berpikir dan mencerahkan hati kita. Amin. Saya Ardiansyah bersama teman-teman dari Safir Al-Azhar, alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Medan, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum bersama saya Ustaz Perdana, Ustaz Hanafi, Ustaz Safiar dan Ustaz Zainal Arifin, mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.